Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya yang tiada terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi digolongkan Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Maka para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memasuki ayat ke-17 dari surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Artinya, sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan segala sesuatu di bumi. Diciptakan Allah hanya untuk melanjutkan atau kelanjutan kehidupan manusia, yang mana itu wajib kita syukuri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian Allah terhadap makhluk-Nya tidak terputus, sebagaimana contoh kecil perhatian Allah mengenai kesejahteraan jasmani manusia disebutkan dalam ayat-ayat yang kita kaji, yaitu baik yang sebelumnya ataupun yang sesudahnya nanti, itu adalah menunjukkan tentang bagaimana Allah memberikan fasilitas tidak saja dunia dan langit dan bumi, tapi Allah memberikan kesejahteraan rohani kita, yaitu untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan seluruh manusia di bumi ini. Maka Allah mengatakan, Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Tara'iq di sini artinya adalah langit yang mempunyai 7 lapis. Dan Allah mengatakan dengan 7 lapis itu Allah tidak merasakan lengah dalam ciptaannya. Maka hal ini perlu diketahui bahwasanya kita saja sebagai hamba Allah tidak akan mampu sampai berada di langit yang paling terdekat kepada kita, karena menurut teori ataupun orang yang sudah meneliti, itu akan sampai ke sana sampai 7 ataupun 8 turunan barulah sampai ke langit yang paling dekat untuk manusia tersebut. Dengan kata lain, kalau sudah katakan 7 ataupun 8 keturunan baru sampai ke sana, kalaulah seandainya hidup manusia itu sampai 100 tahun, maka 100 kali 7 berarti 700 tahun hidup. Itu tidak akan mungkin. 100 tahun saja manusia itu sudah susah untuk kita lihat orang yang masih hidup di saat sekarang ini. Artinya semuanya itu apa? Itulah kuasa Allah, itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal seperti itu saja kita tidak mampu untuk menikmati langit yang pertama sampai ketujuh itu, disebabkan kita masih sangat-sangat kecil teknologinya dibandingkan saja dengan kekuatan cahaya. Per kilogramnya itu mencapai 300 ribu kilogram kecepatan cahaya. Sedangkan kecepatan pesawat Challenger ataupun ulang-aling untuk menuju ke bulan sana itu hanya memakan 1 jam 12 kilometer. Itu pun per jam itu sangat sangat sedikit bandingannya, bagaimana akan sampai ke langit yang pertama yang paling dekat. Subhanallah, maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lain kita hanya bisa dan harus wajib mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada sudah narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh menarik apa yang disampaikan Ustaz Fajrul Haq tentang angkasa luas, langit, sehingga kita terlena dan bisa pula menjadi tertidur. Maka pada ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, walaupun kita terlena dan tertidur karena angkasanya begitu luas dan nyaman, tapi Dia tidak pernah terlena dan tertidur. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Allah tidak pernah lengah terhadap ciptaannya, tidak pernah lupa mengatur langit, tidak pernah lupa pula mengatur manusia, tidak pernah lupa pula mengatur tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Huwal khallaq, Dialah pencipta. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan Dia adalah pencipta yang paling baik. Kalau ada orang yang menciptakan satu produk barang, maka kalau dia ingin menghasilkan produk yang terbagus, maka dia akan mengawasinya sampai sedetail mungkin, sekecil mungkin, serumit mungkin. Dia harus berpikir zero error, 0% kesalahan, tidak ada kesalahan, nihil. Walaupun demikian, tetap ditemukan produk manusia ada saja salahnya. Dari seorang yang sudah profesional, dari pabrikan yang sudah begitu memiliki ISO, ada salah dan cacat. Namun tidak halnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun timbul pertanyaan, Pak Ustadz, bukankah ada manusia yang cacat? Bukankah manusia ada yang lahir tidak normal? Kita katakan, begitulah kesempurnaan ciptaan Allah. Kecacatan di satu sisi, keunggulan di sisi yang lain. Bila manusia membuat produk satu cacat, maka tidak ada keunggulan di pihak lainnya. Seperti kawan saya, ada cacat tangannya putus di sebelah kanan. Tetapi dia adalah pemain bulu tangkis yang paling handal di pesantren kami dengan tangan kidalnya. Dan dia dapat memenangkan piala walaupun pesaingnya memiliki tangan yang lengkap. Itulah bukti bahwa Allah dan ciptaannya adalah sempurna. Dan Allah tidak pernah lalai akan hasil ciptaannya. Maka di sini suatu hal yang membuat kita bahagia memiliki Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Karena ketika kita dilahirkannya, ketika kita ditumbuh kembangkannya, kita tidak begitu saja ditelantarkannya. Dia memberi fasilitas kepada kita. Dia ciptakan langit yang begitu luasnya, yang esok akan kita kaji bahwa langit yang begitu luas adalah sumber rezeki, karena langitlah yang menurunkan hujan. Dari hujan tumbuh-tumbuhan, dari hujan manusia dapat minum, dari hujan hewan dapat minum. Dengan minum ini hewan pun dapat tumbuh segar, dan dari tumbuh-tumbuhan manusia dapat makan sayur mayur, lauk pauk, dan begitu juga dari hewan kita dapat meminum susunya, dagingnya. Sehingga begitulah Allah subhanahu wa ta'ala, di samping menciptakan manusia, Dia menciptakan alam semesta. Berbahagialah kita karena Tuhan kita telah memberikan fasilitas yang sungguh luar biasa. Ya, terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah menjelaskan bagaimana Allah sudah menciptakan yaitu langit dan segala sesuatu yang ada di bumi untuk demi kelanjutan kehidupan manusia, yang mana manusia harus wajib mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur itu akan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.